jaga separuh hatiku yang ku berikan hanya untukmu. Ku harap engkau masih menyimpannya, jangan kau pernah melupakannya. Maafkan kata yang tak terucap, akan ku hapus jika ku mampu. Andai ku dapat meyakin kamu, ku hapusi. Separuh janjiku yang ku bisikkan hanya padamu. Ku harap engkau masih mengingatnya, jangan kau pernah melupakannya. Maafkan yang telah terucap.